Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian atau cincin atau gelang atau kalung yang terdapat tulisan nama Allah Subhanahu wa taala atau ayat Al-Qur'an Karim atau hadis tidak sepatutnya digunakan untuk masuk ke kamar mandi ataupun toilet, karena dahulu Rasulullah SAW setiap kali hendak ke belakang yaitu buang hajat, beliau melepas cincinnya yang padanya terdapat nama beliau itu Muhammad Rasulullah. Karena semangat boleh namun membabi buta itu terlarang. Semangat menyebarkan syiar itu bagus, namun ketika Anda ternyata kelewat batas dan tanpa perhitungan yang matang dapat menyusahkan saudara Anda sendiri, semacam yang terjadi pada konsumen atau pengguna kaos atau pakaian yang tertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ataupun ayat-ayat Al-Qur'an, yang itu tentu akan menyusahkan penggunanya terlebih ketika mereka hendak pergi ke kamar mandi ataupun toilet. Allah Ta'ala alam.